Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, arsalahullahu rahmatan lil alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kepada Allah dan salawat kepada Nabi Muhammad atas limpahan dan kucuran nikmat yang telah diberikannya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Pada hari yang berbahagia ini, masih melanjutkan kajian kita yang kemarin, bila pada hari yang lalu Allah telah menghibur kita dengan jaminan rezeki, maka di sini Allah pada ayat ke-7 dari surat Hud, Allah menegaskan apa dan kenapa Allah begitu yakin atas jaminan rezeki yang Dia berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana 'arsyuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa la in qulta innakum mab'utsuna min ba'dil maut la yaqulanna allazina kafaru in hadza illa sihrum mubin." Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan adalah arasnya di atas air agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan jika kamu berkata kepada penduduk Mekah, sungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati, niscaya orang-orang yang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Para pendengar yang dirahmati Allah, alasan kenapa Allah berani menjamin rezeki kita, karena Allah Dia pencipta langit dan bumi. Ketika langit dan bumi beserta isinya milik Allah Subhanahu wa taala, maka Dia bisa memberikan kepada siapa saja apa saja. Jadi ini merupakan motivasi kita untuk bekerja dan berbuat. Karena apa? Karena tidak ada yang pemilik hakiki di bumi ini kecuali peminjam. Kita ini peminjam. Kita lahir di antara manusia yang pernah lahir dahulu, dan kita pun akan wafat di antara manusia yang telah wafat dahulu. Suatu hal yang menarik setelah itu, setelah jaminan bahwa Allah pencipta langit dan bumi, Allah menegaskan fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Ada kata yang menarik dengan kata-kata 6 hari sini. Ini memberi sugesti kepada kita untuk bekerja dan mengikuti proses kerja tersebut dan menikmati setiap proses kerja tersebut. Allah tidak mengatakan kamu menjadi kaya, kamu menjadi berhasil, tetapi mari ikuti cara menuju keberhasilan. Mari mengikuti cara untuk menggapai kekayaan atau rezeki yang halal dan thayyib. Maka di sini Allah begitu penting mengatakan fi sittati ayyam. Allah yang maha kuasa untuk menjadikan segala sesuatu dengan kata-kata kun, jadi maka jadilah pada detik itu, tetap saja Dia mengatakan saya sendiri pun dalam menciptakan langit dan bumi memiliki proses kerja, yaitu 6 hari. Masa manusia begitu lahir langsung bisa jalan? Masa begitu kerja hari ini besok langsung sukses? Maka beruntunglah manusia yang mengikuti hukum kausalitas sunnatullah. Barang siapa yang mengikuti jalan menuju kesuksesan, maka sebenarnya pada waktu itu dia telah sukses walaupun belum pernah mencapai pintu kesuksesan. Karena jalan menuju kesuksesan itulah yang dikatakan sukses, bukan hasil kesuksesan itu yang dinyatakan dengan kesuksesan. Untuk itu dalam Islam selalu dipesankan faiza faraghta fansub, ketika kamu telah selesai harus membuka pintu kerja yang lain. Artinya apa? Tidak ada kata sukses yang hakiki. Karena begitu Anda merasa Anda sukses, maka pada waktu itu Anda menutup diri dan sebenarnya Anda pada waktu itu berada dalam pintu kegagalan. Sukses yang Anda lalui dalam tahap ini membuat Anda bekerja 10 kali lipat lebih rumit dan lebih tekun untuk mencapai kesuksesan berikutnya. Itulah dimaknai dengan fi sittati ayyam. Silakan Ustaz Ardiansa dan Ustaz Fajrul Haq. Ya, terima kasih Ustaz Zainal. Memang menjadi perdebatan di kalangan para ulama menjelaskan tentang fi sittati ayyam. Ada yang mengatakan dalam 6 hari seperti hari di dunia, ada yang mengatakan 6 masa, dan ada juga pernah dijelaskan juga oleh para pakar bahwa ada 6 tahapan dalam penciptaan alam semesta ini dari air dan sebagainya. Namun yang menarik memang apa yang dikatakan Ustaz Zainal di awal tadi, bahwa ayat ini bukan hanya sekedar menjelaskan tentang penciptaan alam, tetapi adalah bagaimana kita mampu hidup dalam proses kejadian itu sendiri. Sebab kita pun lahir dari kecil, dari tidak berdaya, kemudian mencoba untuk merangkak, berdiri dan berjalan dan selanjutnya. Ini menunjukkan bahwa kehidupan ini ada tahapan-tahapan yang kita mesti lalui dengan sebaik-baiknya. Nah, tahapan-tahapan itu hendaklah kemudian diisi dengan kebaikan-kebaikan. Ketika kita masih pada usia belajar, maka kita mencoba untuk menggali ilmu pengetahuan sedalam mungkin, sebanyak mungkin, sehingga kita memiliki bekal untuk hari esok. Dan begitu juga bagi orang yang sudah bekerja, pada masa-masa bekerja, usia-usia bekerja, maka hendaklah mencari dan menghidupi dirinya dengan yang halal. Karena dengan demikian dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka yang pada usia sudah tidak lagi usia bekerja atau tidak produktif, atau dalam bahasa sehari-hari kita kenal dengan pensiun, maka sebenarnya bagi mereka ada waktu yang begitu luang untuk mengisi kehidupan mereka dengan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dapat mengamalkan yang sunnah-sunnah lebih banyak lagi. Jadi proses semuanya ini ya hendaklah dalam dalam pengetahuan dan kesadaran kita, dan semuanya dapat kita isi dengan kebaikan-kebaikan, sehingga ketika kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satu masa pun dalam kehidupan itu yang terlalu dengan begitu saja. Sebab di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba', an 'umrihi fi ma afnah, wa an shababihi fi ma ablah, wa an malihi min ayna iktasaba wa fi ma anfaqa, wa an ilmihi bima 'amila bih. Tidaklah bergerak kaki seseorang itu di padang mahsyar nanti di hari kiamat, artinya tidak akan berlanjut prosesnya kecuali setelah dia dapat mempertanggungjawabkan 4 hal. Yang pertama tentang umurnya, kemana dia habiskan umurnya. Kemudian tentang masa mudanya, kemana masa mudanya ia pergunakan. Sebahagian ada yang mengatakan bahwa disebut dengan masa muda di sini adalah masa produktif, di mana tanda tangannya, kekuasaannya masih berlaku, dia belum pensiun atau dia belum meletakkan jabatannya. Yang ketiga tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Mestilah dapat dengan sumber yang halal, kemudian dipergunakan untuk yang halal dan dihabiskan dalam yang halal. Dan kemudian yang keempat adalah wa'an ilmihi bima amilabi, tentang ilmunya, apa yang sudah dia praktekkan, apa yang sudah dia amalkan dengan ilmunya itu. Jadi inilah yang menjadi pandangan kita yang lebih jauh lagi, pengetahuan kita yang harus kita bangun lebih jauh lagi, kesadaran yang harus kita tumbuhkan di dalam diri kita lebih lagi dalam membaca ayat-ayat seperti ini. Sebab kalau yang dikaji itu lebih kepada permasalahan ayat-ayat kauniyahnya, maka kita akan berbenturan dengan proses-proses yang terjadi dan itu berubah-ubah. Ada yang mengatakan bahwa airlah zat yang paling banyak di alam semesta ini. Bisa jadi itu penemuan pada saat sekarang ini, pada masa yang berikutnya penemuan itu terbantahkan dengan penemuan-penemuan yang lain. Jadi bukan hanya isyarat-isyarat ilmiahnya saja yang dapat ditangkap, tetapi lebih penting daripada itu bagaimana ayat-ayat kauniyah itu mampu membangun keyakinan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu tambahannya, Ustaz. Iya. Mengenai cerita bagaimana bahwasanya arasy itu dibangun dan Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy itu, berada di atas air. Mungkin ini adalah satu pertanyaan yang mana mungkin akan kita jawab dari firman Allah tersebut. Yaitu pertama, Allah menyebutkan tentang penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari. Setelah itu Allah menjelaskan bagaimana arasy itu, dan posisinya adalah arasy itu alal ma wa kana arasyuhu alal ma. Di dalam kisah ataupun bayan keterangan yang kita dapat ambil dari tafsir-tafsir yang lain menjelaskan bahwasanya arasy itu dan air itu lebih dahulu diciptakan daripada diciptakan langit dan bumi. Dan mengenai fasilitas yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan bertanya di dalam ayat ini juga mengatakan ayyukum ahsanu amala, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi. Kalaulah boleh saya menggantikan dengan membahasakan seperti kita sekarang ini, kalau kira-kira kita mengartikan ayyukum ini siapa saja, ayyukum ahsanu ta'atan, ayyukum a'malu bi ta'atillahi wa rasulihi, ayyukum artinya ini atqa ilallah, ayyukum aksara syukran, siapa di antara kalian yang banyak bersyukur, siapa di antara kita yang lebih banyak bertakwa kepada Allah, siapa di antara kita yang lebih mendekatkan ketaatannya kepada Allah. Kira-kira penjelasan dalam ayat ini yaitu tentang ayyukum ahsanu amala. Kenapa? Karena inilah yang akan kita bawakan nanti, yang mana khususnya orang-orang yang meyakini tentang ayat ini. Sedangkan diketahui di sini bahwasanya orang-orang kafir, seperti dikatakan dalam akhir ayat ini, mereka hanya mengatakan itu adalah cerita bohong-bohongan saja, sehingga mengatakan dalam bahasa ayat ini sihrum mubin, sihir yang nyata. Padahal Allah Subhanahu wa taala dengan menciptakan langit dan bumi itu adalah merupakan suatu jawaban yang tidak bisa dibantahkan lagi, karena kita merasakan sangat indahnya ketika kita melihat langit, ketika kita berpijak di atas bumi ini, sehingga kita merasakan sesuatu itu lebih indah. Maka keindahan itu semestinya kita ukur dengan keimanan kita kepada Allah, sehingga kita meyakini segala sesuatu yang akan digaris, yang sudah digariskan Allah Subhanahu wa taala. Ya, para pendengar yang dirahmati Allah, benar yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul Haq dan yang disampaikan oleh Ustaz Ardiansyah, bahwa kerja itu memerlukan proses, dan proses itu merupakan dilakukan secara profesional. Artinya apa? Ada di Sumatera Utara, di Kota Medan atau di beberapa institusi itu selalu melihat senioritas dan junior. Yang junior itu tidak boleh melangkah mendahului senior. Ini suatu hal yang salah. Dalam dunia kerja tidak melihat senior dan junior, dalam arti proses yang real itu akhirnya melihat siapa yang the best melakukannya. Maka di sini Allah menegaskan proses itu bukan harus yang dahulu yang belakang kudian, tidak, tetap saja liab luakum ayyukum ahsanu amala. Dalam proses itu bisa saja yang datang belakang melompat mendahului orang yang ada di depan. Karena apa? Karena yang belakang tadi ini melakukan yang terbaik. Ayyukum ahsanu amala. Jadi siapa yang melakukan, siapa yang berprinsip I do my best, saya melakukan yang terbaik, maka prosesnya akan lebih cepat daripada orang yang biasa-biasa saja. Jadi hidup ini jadilah manusia yang luar biasa. Kalau misalnya kita ada pegawai negeri kerjanya 4 jam, coba kita kerja 8 jam sehari semalam. Kalau misalnya ada pegawai negeri yang kerjanya 8 jam, kita kerja 16 jam. Tentu saja orang yang bekerja 4 jam berbeda dengan bekerja 16 jam. Yang 16 jam tadi ini profesional, maka proses yang dia lakukan bisa lebih cepat daripada orang yang bekerja berleha-leha, bersantai-santai. Ini merupakan suatu pembelajaran bagi kita bahwa selain seorang muslim itu harus melakukan yang terbaik seperti kata Ustaz Fajrul, tetap saja orientasi kerjanya lillahi ta'ala, mencari ridho Allah. Kalaulah seseorang pegawai bekerja sehari semalam 16 jam untuk mencapai ridho Allah, kita tahu dan kita yakin akan terjadi revolusi administrasi negara atau para birokrat menuju suatu masyarakat yang ideal dan yang diidamkan. Karena apa? Karena memang pelayanan publik begitu indah dan menyenangkan. Inilah yang dimaksudkan liab luakum ayyukum ahsanu amala. Karena apa? Karena dunia ini cobaan dan ujian, dan nilainya akan dipetik setelah seseorang itu wafat. Innakum mab'utsuna min ba'dil maut. kamu semua akan dibangkitkan pada hari akhirat nanti setelah kamu mati untuk menerima ganjaran dari perbuatan baik dan berorientasi jauh ke depan, bukan saja mendapatkan rezeki di dunia dan itu pasti didapatkan karena Allah telah menjaminnya, tetapi juga mendapatkan kebahagiaan di akhirat karena kita telah melakukan yang terbaik. I do my best. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.